Ramadan berseri wajah manusia tersenyum membuka jendela udara Ramadan sungguh indah. Cari pahala, berbagi bahagia. Sungguh indah malamnya Ramadan, mencari berkah ibadah. Ingin ku selalu di sini setiap hari begini. Sampai